بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم النحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الودعي في اسمي جئتنا والمأنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكفت قر أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارع إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث وساكنك ورفع ونسبة أن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبا بالألف وجرر بيائما من الأسماء أسف من ذاك ضوء صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتلي يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا العراب أن يضفن لا للياك جاءك أبي كذا أتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وسلا كلتا كذا كثنان واثنتان كبنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميع الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالما جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وباؤه الحق والأهلون أولو علامنا عليون وأراضنا شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد والنون مجموع وما به التحق فافته وقل من بكسره النطق والنون وما ثنيا والملحق به بأقص ذاك استعمله فانتبه وما بتاء وألف وقد جمع يكسر في الجر وفي النسب ماء كذا أولات والذي اسما قد جعل كأدرعات في ذا أيضا كبل وجر بالفتحة ما لم ينصرف ما لا يضف أو يك بعد الردف وجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم ونسب سمة كلم تكوني لترومي مدلمة والسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وابدي نسب ما كيدعو يرمي ورفع فيه إمنوي واحدث جازم ثلاثهن تقضي حكما لازما النقرة والمعرفة نقرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لم يتلى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والهاء من سليه من سليه ما ملك وكل مدمر له البناء يجب واللفظ ما جر كلفظ ما نسب للرفع ونسب وجرنا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنه والألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق tabtabit ittushkar wadurtifa'in wanfisalin ana huwa wa anta walfuru'u la tashtabih wadutisabin finfisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idha ta'atta an yaji'al muttasil wasil aw yufsil ha salnihi wa ma ashbahu fi kuntuhu ulkhtuhu muntah ashbahu fi kuntuhu lkhufun tama kada khiltanihi kada khiltanihi wattisala akhtaru ghayri ikhtaral infisala وقدم نعم وقدم الأخص في اتصال وقد وقدما ما شئت في انفصال وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل يا النفس ما الفعل التزم نون وقاية وليس قد ندم وليتني ولد وليتني فشى وليتي ندرا وما لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعد من قد سلفا وفي لدني قل وفي قدني قض وقضني الحذف أيضا قد يفي العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنق وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة واشقي وواشقي واسما أتى وقنية ولقبا وآخرا دائن سواه صحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أدب الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد ودر تجال كسعادة وأدد وجملة وما بمزجي ركبا داء بغير ويهي تم أعربا نعم. Kemarin kita sudah bahas 76 itu tentang wa minhu mangkulun ka fadlin wa asad wa durtijalin ka su'ada wa udad wa minhu ya itu minhu itu apa Mas? Iya. Dari nyanyinya itu apa, Mas? Sim. Sim apa? Sim malam. Iya. Kayak kalau sudah malam, antum sudah terisim-isim. Kajiannya kalau malam itu kan antum sudah malu-malu mas, malu datang, ya malu ngantuk. Nah, jadi di situ penjelasannya tentang yang 76 itu kemarin kita bahas wa minhu manqulun dari sebagian atau yang termasuk dari isim alam. Nah, ada yang dapat mengkulun. Ada yang bisa dipindahkan. Seperti apa? Kafadlin wa asad. Fadl itu adalah keutamaan. Tapi bisa menjadi nama. Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas. Saudaranya Abdullah. Al-Fadl. Ya. Al-Fadl itu sahabat yang ketika dia itu sedang melihat wanita kemudian di ya diarahkan ke tempat ke pandangan yang lain. Itu sudah melihat wanita, wih, itu langsung dipandangkan dipindahkan di nasihati oleh Nabi SAW untuk ya menjadikan pandangannya jangan ke arah wanita tapi ke arah lainnya. Itu Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena waktu itu Fadl masih muda dan ganteng. Seorang sahabat Nabi SAW. Ya, artinya di situ apa, Mas? Itu adalah sepupu. Sepupu Nabi SAW. Adik sepupu di situ. Ya. Itu diarahkan yang tadinya pengen lihat wajah perempuan kemudian digeser. Nah, diarahkan ke ya. Itu Al-Fadl. Kemudian Asad, Asad juga sama. Ya, Asad hukum asalnya adalah nama untuk hewan muftarish. Hewan yang buas, tapi itu juga dipakai untuk nama orang. Watur tijalin. Dan yang di situ dur tijal itu yang terdiri dari kalimat yang sebelumnya dipakai perkataan seperti Su'ad, Udad, Yusuf, Ibrahim, Yunus dan seterusnya. Ya. Nah, itu kemarin kita sudah bahas itu. Kemudian kita lanjutkan sekarang. Walau samaina shakhsan bi hajarin lakana manqulan min ismi jinsin wa kadhalika sakh wa kadhalika sakhrun mithlu abi sufyan sakhr ibn harbin abi sufyan sakhr ibn harbin radhiyallahu anhu fa huwa manqulun aidan. Yang sebelumnya sebutkan Hammad wa Abbas itu untuk apa? Di situ ada nukila an ismin maf'ul. Itu apa? Mansur, Mas'ud. Nukila an ismin fa'il, Salih, Hamid. Nukila an sigatil mubalaghah, Hammad, Abbas. Nah, itu yang dari mangkul itu apa, Mas? Ada dua kemarin dibahasnya apa? Tentang ya. Yang pertama al-alam mangkul. Al-alam mangkul. Ya. Jadi al-alam mangkul itu itu apa? Fadl dan Asad. Itu mangkul di situ. Mangkul untuk dinamakan kepada nama orang. Mangkul juga ketika apa? Dinukilkan dari isim maf'ul, dinukilkan dari isim fa'il, dan dinukilkan dari sighat mubadaghah yang terperan, Mas. Nah, sekarang kalau kita katakan walau samaina shakhsan, kalau kita namakan orang Hajar bi hajarin, dengan hajar. Hajar itu artinya apa? Batu, Mas. Ya. Lakana mangkulan min ismi jinsin. Tentunya ini adalah dinukil dari jenis. Kedzalika sakhr. Begitu juga sakhr. Sakhr itu apa? Sakhr. Sakhrun. Apa sakhr, Mas? Gak ada yang tahu. Kalau disebutkan gurun, apakah tepat di situ gurun? Sakhr itu apa, Mas? Ada macam-macam di situ, Mas. Ya, jadi jangan sampai ini sakhr batu. Iya. Bukan padang pasir, Mas. Iya. Nah, jadi sakhar itu batu. Nah, nah itu bedanya cuma kok dan hak mas. Sahr, sahrun sama sah. Jadi kalau sahar ini adalah batu, batu ini kalau ya sahrun ini apa, padang atau gurun, di sini gurun nggak ada titiknya tuh, bedanya cuma itu mas. Paham mas? Nah itu harus teliti. Kayak ketika antum bilang Abi Sofyan padang pasir, benar aja. Abi Sofyan Sakhr ibn Harbin batu. Bin Harb, Harb apa mas? Perang. Ya. Anaknya batu, bapaknya perang. Itu kalau diambil dari nama letter lucknya. Tapi di situ sudah jadi nama, jadi enggak ada masalah. Ya. Wawa mangkulun adan, dan ini juga dinukil juga. Jadi mangkul itu dari apa mas? Ya, mangkul, mangkul itu dinukil. Ya, mangkul itu dinukil. Jadi kalau misalnya ini dinukil dari, nah baru. Makanya disebutkan di situ kan ada dua, mangkulun kafadlin wa asad, seperti fadl dan asad. Fadl itu adalah keutamaan, asad itu adalah apa, singa. Padahal itu bukan untuk nama, tapi sudah menjadi apa, bentukan tersendiri. Ya, mangkulun. Makanya kemudian disebutkan di situ mangkulun yang lainnya selain fadl dan asad itu adalah mangkul manukila an ismin maf'ul mansur ma, ya mas'ud, kemudian nukila an ismin fa'il Salih, Hamid, nukilaan sigatil mubalaghah, Hamad, Abbas. Nah, kalau ada yang kita ngasih nama seorang itu Hajar, batu juga. Lakana mangkulan min ismi jinsin. Ini diambil dari jenis batu opo gitu. Ya. Kadzalika sahr. Begitu juga sahr. Ya. Kalau sahr batu, tapi disebutkan sahr adalah batu yang besar. Bedanya sama hajar, hajar mau yang kecil, hajar. Tapi kalau sahar, batunya gede mas. Nah. Dan ini juga mangkul juga. Sekarang, kisim yang kedua adalah alal murtajal. Jadi al-alam ada dua, mangkul dan murtajal. Antum bisa tulis di situ, ya. Jadi, al-alam. Ini ada dua. Ini mangkul. Mangkul dan murtajal. Ya, al mur tajal. Ya. Seperti itu, Mas. Antum tulis seperti itu jauh lebih mudah. Al mangkul dan murtajal. Mangkul di sini ada, ya, macam-macam. Ya, manukila an ism maf'ul, anukila an ism fa'il, manukila an sigatul mubalaghah. Juk sing fadl sama asad apa mas? Aywa, manukila an masdar. Ya, sorih mas. Sorih. Masdar maksudnya di sini adalah masdar sharih, bukan masdar muawwal. Tidak ada namanya an yaktuba, enggak ada. Ya. Nah. Dan yang murtajal alam murtajal wa huwa alladhi ashara ilayhi biqoulihi wadur tijalin. Wa ma'na murtajal, ya ma'na murtajalin yakni huwa alladhi lam yusamma bihi syai'un qablahu fa huwa ghairu manqulin ka su'ada ismu imra'atin su'ad, ya anaknya Ascat, ya Udad ismu rajulin ma'ruf wa yasihu an yakuna isma imra'atin, ya kemarin yang mengatakan Adil dan Fadil itu Alfiah mana mas? Itu di kajian apa mas? Al-Qasas? Tenang nih mas. Kok bisa muni Alfiah itu? Ngasal. Ya. Ya. Ayo, saya takasas di situ. Jadi kalau misalnya antum lihat, ya, di Al-Qasas. Ini ada nih mas. Ya. Nah. Ini terakhir ya mas. Nah. Adran wa fadlan. Ya. Itu kalau kaitannya dengan apa mas? Dengan fadl tadi. Ini sebagai bentuk murojaah nih mas. Man ja'a bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya kebaikan darinya. Itu maksudnya al-adl binisbati lil musiin. Karena Allah Azza wa Jalla Maha Adil. Adilnya itu apa? Kalau berbuat baik itu dilipat gandakan 10, 700 bahkan berlipat-lipat. Dan adilnya Allah Azza Jal yang melakukan kejelekan hanya dihitung satu kejelekan, tidak dilipat gandakan. Itulah keadilan Allah Azza Jal. Maka disebutkan di sini kalau dua, ya. Jadi di sini faedah yang ketujuh itu adalah thawab Allah. Ganjaran dari Allah itu hanya berputar antara adil dan fadl. Keadilan dan keutamaan. Tidak ada namanya jaur. Jaur itu artinya ada ketidakadilan. Paksaan. Sehingga di situ Allah Azza wa Jalla itu menetapkan ganjaran dengan dua kategori saja. Al-adl dan fadl. Adil dan keutamaan saja. Nah, di sini tentang adil dan fadl. Ini disebutkan amal jauru. Fahada mumtani'un fi haqqillahi. Ketidakadilan itu tercegah dari haknya Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan wa man ya'mal minas salihati, barang siapa yang beramal dari amal-amal saleh, wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma. Surat Thaha ayat 112 mas. Jadi barang siapa yang melakukan amal saleh, wa huwa mu'minun, dan dia itu adalah orang mukmin, ya, orang mukmin mas, itu dijelaskan, oh mas, dijelaskan bahwasanya itu ya wahwa mu'minun fala yakhafu, jangan dia itu khawatir, takut ya dulma, kezaliman, wala hadma, dan apa, pengurangan hak, hadma. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasanya apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita itu enggak ada yang kurang. Ya. Fa jazaa'ullahi ta'ala da'irun bainal fadli wal 'adl. Maka pahala dari Allah Azza wa Jalla itu hanya berotasi antara fadl, keutamaan, dan keadilan. Tidak ada ketidakadilan. Makanya kalau misalnya sekarang Allah Azza wa Jalla memberikan antum itu rezeki berupa ini dan itu adalah bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla, maka ganjarannya itu adalah hanya berkaitan dengan adil dan fadl. Idan fahuwa mahmudun ala kulli hal. Maka di situ adalah, di situ apa mas? Jaza. Pahala dari Allah Azza wa Jalla itu semuanya dipuji. Karena apa? Hanya adil dan keutamaan. Nah. Kita lanjutkan mas. Ini kaitannya tadi dengan fadl. Begitu juga di sini tentang nama. Nama di sini kisem tsani, kisem yang kedua ini adalah tentang al-alam murtajal. Ya, al-alam murtajal. Ya, nyetrum ini. Sekarang ada nyetrum semua. Mas Selamat jangan ikut-ikutan. Ya. Ini bapak-bapak kita yang pakai kacamata semuanya nyetrum. Wazadakumullah khairan. Semoga Allah menambahkan semangat. Nah. Wa huwa alladhi asyara ilaihi biqoulihi, dan inilah Ibnu Malik rahimahullah memberikan isyarat dengan kata-kata wadur tijarin. Wadur tijarin. Du itu sahib yang mempunyai. Irtijarin itu maknanya, itu adalah di sini makna murtajalin, yaitu adalah jadi dur tijarin itu maksudnya murtajal, sama. Ini dan ini sama. Paham? Dur tijarin namanya murtajal. Maka disebutkan al-alamu murtajal atau al-alamu durtijalin. Ya. Yakni apa tadi? Yakni ya. Dibaca coba. Walladhi ni mana? Qablahu. Naam. Bahwa mengkulin. Ewa. Ka kasu'ada di situ. Terus ismu imra'atin wa udad. Nah. Terus ma'ruf apa? Ma'rufun, ma'rufan, ma'rufin, ma'mbuh. Kenapa ma'rufun? Apa di mana ni? Ma'rufun, ma'rufin, ma'rufan. Ma'rufun. Kenapa ma'rufun? Rajulin? Ma'rufin. Kenapa ma'rufin? Ayo, san, lombari. Apa di lombari? San. Ini adalah Mangut lili. Ya. Mangut lili. Na'at man'ud atau sifat mausuf sama. Ya, ismu rajulin ma'rufin. Wa yasihu an yakuna isma imra'atin. Dan juga di situ apa? Jadi murtajal itu adalah huwa alladhi lam yusamma bihi syai'un qablahu. Itu adalah nama yang tidak dinamakan kepada sesuatu yang sebelumnya. Artinya apa? Tidak ada derivatifnya, tidak ada asal muasalnya. Ya wis kuwi jenenge. Ya kayak Pak Nowo, enggak ada. Mbok Menowo diambil kata dari kata Mbok Menowo, enggak ada. Ya, paham maksudnya? Tidak ada asal-usulnya. At-Tarizal, enggak ada asal-usulnya ini. Karena sampai bingung. Rizal itu dari Rijal atau ya, nah, beda lagi mas. Rial beda lagi. Rial itu kalau orang sana, orang Saudi atau orang UAE, ya rial gitu. Rial maksudnya Rijal. Rijal itu tidak disebutkan ja, tapi disebutkan ya. Ya rial. Ya rial. Ya. Ya, itu lajah. Ya, kalau orang enggak paham, ya rial, maksudnya apa kuwi? Itu rijal, tapi manggilnya ada ya rial. Ya. Jadi murtajal itu artinya tidak ada, tidak pernah diberikan nama kepada nama yang ada sebelumnya. Ya. Seperti apa? Fa wa ghairu manqulin, itu tidak dinukilkan. Maksudnya apa? Tidak dinukilkan dari apapun. Kasu'ada, Su'ad, nama Su'ad untuk perempuan, nama Udad untuk laki-laki yang sudah dikenal. Wa yasihu an yakuna isma imra'atin, begitu juga berlaku juga untuk nama perempuan, Udad. Sekarang amma Abdullah, sedangkan Abdullah ini wa in kana murakkaban, walaupun Abdullah itu murakkaban. Kenapa murakkaban? Karena terdiri dari dua kata Abdun dan Allahu, lafdul jalalah. Namun di sini min abdin dari hamba, wahwa mangkulun, itu diambil mangkul abada ya'budu. Min ismi jinsin, dari isim jins. Wa min lafdul jalalah, dan dari lafdul jalalah Allah, wahwa alamun sabikun, ini adalah nama yang sudah berlalu. Artinya apa? Abdullah, Abdun dan lafadz Allah Azza wa Jalla, lafadz Jalala. Illa anna hadal qawla la yasihu. Kecuali sesungguhnya ini, perkataan ini tidak benar. Maksudnya apa? Tidak benarnya. Lianna al-isma lil jami', karena isim ini berlaku seluruhan. Fayakunu hadha wa amsaluhu min babil murtajal. Jadi kata-kata Abdullah dinamakan adalah isim sabik. Maksudnya apa? Itu mangkulun. Abdunnya itu adalah mangkul dari abada ya'budu, ada bentukannya sebelumnya. Dan lafzul jalalah. Tapi di sini adalah nama yang sudah ada sebelumnya, bahkan sebelum Islam. Paham ya? Illa anna hadil qaul, kecuali ya, kecuali perkataan ini la yasihu, itu tidak benar. Perkataan tentang apa? Ini adalah mangkul. Paham? Abdullah itu mangkul. Li'anna al-isma lil-jami', karena isim di sini nama ini adalah lil-jami', untuk keseluruhan. Abdullah siapa saja, hamba Allah azza wajalla. Antum hamba Allah, ana hamba Allah. Paham maksudnya sini? Fayakunu hadha wa amsaluhu, maka ini contohnya ini. Ya, kalau misalnya Abdullah berarti apa? Abdurrahman. Kemudian apa lagi? Abdul Khaliq. Ya. Faham sama sih? Ya, Abdul Rahim, Abdul Rahman, ya, Abdul Hadi dan yang lainnya yang sifatnya di situ adalah abdun dan nama-nama Allah Azza Jal itu adalah fayakunu hada wa athaluhu min babil murtajal, itu adalah murtajal. Tidak ada bentukan sebelumnya. Paham masih di sini, Mas? Nah, jadi anak tanya lagi, Panowo, alam, nama, itu ada dua, apa? Ya, mangkulun dan murtajal, yang dinukil dan yang tidak ada nukilan sebelumnya. Ngerti-ngerti tuh? Mangkul itu dibentuk dari apa, Mas? Pertama, asdar. Yang kedua, manukila min ismin fa'il, ism maf'ul, kemudian sigah mubalaghah. Empat. Paham? Kemudian yang murtajal. Yang murtajal seperti apa? Su'ad, Udad, Yusuf, ya, Ya'kub, Ibrahim, dan yang lainnya. Itu semuanya adalah murtajal. Sama halnya dengan Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, dan seterusnya. Itu murtajal semuanya. Nah, paham sama ini tentang alam? Nah, kita masuk ke 77, Mas. Wa jumlatun wama bimazjin rukkiwa da'in bighairi waihi tamma u'riba. Wa jumlatun di sini. Kata-kata wa jumlatun. Nah. Ini yang ke 77 wa jumlatun wa ma bi masjidin rukiba. Adapun alam. Nah, adapun alam mangkul. Ini apa? Masih apa? Tentang yang mangkul, Mas. Ini bukan murtajat. Wa jumlatun wa ma bi masjidin rukiba. Adapun alam mangkul yang dibikin dari kalimat jumlah. Jumlah itu apa, Mas? Kalimat. Kalimat itu ada berapa, Pak Hadi? Jumlah. Jumlah itu ada berapa? Jumlah. Jumlah itu kalau yang sempurna namanya jumlah al-jumlatul mufidatu. Jumlah mufidah itu ada dua. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dengan jumlah yang tidak sempurna namanya sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Nah, jumlah ismiyah adalah al-jumlatul lati bada'at bismin. Ya. Kalimat yang diawali dengan kata benda, maka dia sebenarnya jumlah ismiyah. Kemudian jumlah fi'liyah. Ya, dengan diawali dengan fi'il. Contohnya misalnya, ana tanya ini sambil murojaah, apa itu jumlah ismiyah, apa jumlah fi'liyah misalnya. Ya. Nama. Ya. Nama. Ya. Ini nama Aliun, nama Aliun Fiddars. Enggak enak ini di sini. Nama Aliun Fiddars. Telah tidur Ali di dalam pelajaran. Dan ini anak sebutkan Ali ya. Bukan Pak Nowo. Ya, bukan Pak Baridi, bukan tadi. Ini Ali. Ya, karena antum semua semangat, bukan Ali. Ya. Kemudian di sini kalau ana tulis ini sesuatu, misalnya Ali nama Fidas, ya Aliun nama fi darsi. Tidak ada orang. Jadi Aliun nama fi darsi. Nah ini adalah ya jumlatun ismiyatun. Ya jumlah ismiyah di sini. Kalimat yang dimulai dengan kata benda. Karena apa? Dimulai dengan Ali. Ali. Paham-paham di sini? Nah, antum tulis di buku antum dengan kata-kata apa? Dengan kata-kata nama antum sendiri. Tulis. Ya. Kalau di situ ada Mas Nanang, tulis di situ Nanang. Nama Fidars. Di situ Pak Nowo tulis Pak Nowo nama Fidars, ya. Kemudian ada Mas Ahmad Ahmadu nama Fidars. Ya, biar tahu. Ini nulis permasalahan contoh Mas, bukan untuk menjadi contoh. Ya, tenang Mas, menjadi contoh dan nulis contoh beda. Nah, nama Aliun Fidars, Alinya antum ganti dengan nama sendiri. Nah. Paham saya ini sih, Mas? Nah. Bunyi dari belakang. Nah. Jadi itu adalah wa jumlatun wa ma bim mazjin rukiba. Jadi di situ adapun alam mangkul yang dibikin dari kalimat jumlah ismiyah atau fi'liyah seperti apa Mas? Ya. Nah. Ya, Mas. Jadi di situ sebutannya apa? Tadi alam mangkul jumlatun wa ma bi masjin. Masjin itu adanya masj. Ya. Tarkib madzi. Susunan madzi. Itu adalah dha in bi ghairi waihi tamma u'riba. Ya. Dan ini ya. Dha oleh karena itu in bi ghairi jika selainnya waihi ya seperti waihi. Waihi itu apa? Isim masjini ya. rukiba disusun da'in bighairi. Kalau ini ya bukan mangkul yaitu madzi ya, maka ini waihini adalah masji. Contoh tarkib masji itu adalah waihi, wai dan hi. Tarkib masji tamma o'riba, maka sempurna diirobkan, tapi apa? Seperti apa? Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Ya. Nama yang tidak bisa ditasrifkan. Ya. Misalnya apa? Kayak masjid itu pernah kita sebutkan alam tarkib masjid. Ya, contohnya apa? Ma'di Kariba. Di halaman berapa itu? Ma'di Kariba. Hah? 174. Enggak yo. Di sini yo. Di Alfiah ini yo. Hmm. 174. Hmm. Enggak, di alam ini kita pernah bahas Ma'di Kariba, Mas. Anda tanya tentang Ma'di Karibanya. Ada di halaman berapa, Mas? Kalau 174-nya tentang ghairu munsharif. Kita lihat 174. Ya. Wajur bil fathati ma la yansarif. Betul di situ. Masajidah dan yang lainnya. Ya. Tapi bukan itu yang di bahas di sini. Ya. Ya. Ma la yansarif. Jadi tentang sharf. Sharf itu adalah tanwin. Sharfu tanwinun atta mubayyinan. Sharaf itu adalah tanwin. Datang dengan sebagai penjelas. Ma'nan bihi yakunul ismu amkana. Ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Nah sekarang. Alamin bro mas. Sekarang. Nah. Tanya. Ya, itu ada Ma'di Kariba. Antum lihat di poin yang tentang alam, Mas. Nanti PR buat antum ya. Ma'di Kariba ada di halaman berapa? Ini contoh tentang tarkib masjid. Pernah kita bahas di situ. Ya, tentang tarkib masjid itu, contohnya Ma'di Kariba. Ya, begitu juga apa, Mas? Ma'di Kariba, Kariba, ya. Kalau Ma'di Kariba itu ada Ma'di dan Kariba. Ada Ma'di dan Kariba. Nah. Seperti apa? Siba Waih. Waih itu Siba dan Waih. Dengan lambat Waih. Seperti Siba Waih. Ya. Waih itu Waihin. Ya. Asal isimnya fi'il yang mabni kasrah. Ya. Waihin. Siba waihin. Siba waih. Waihin. Itu masjid, Mas. Ya. Siba. Siba. Saib. Siba waihin. Ya. Berat. Berat, berat. Ya. Nah. Unjuk. Bismillah. Nah. Kemudian Kita lihat dari penjelasan Syekh. Qauluhu wa jumlatun al-wawu harfu adfin. Wa jumlatun mubtada'un khabaruhu mahdhufun wa taqdiruhu wa minhu jumlatun. Wal maqsudu anna minal a'lami ma yakunu jumlatan. Di sini qaulu jumlatun. Jumlatunnya yang mana, Pak Nowo? Coba Pak Nowo baca yang baris 77 itu, Pak Nowo. Ya. Dibaca. Ini Pak Nowo. Wa jumlatun wa ma bi masjin rukiba dha in bi ghairi waihi tamma u'riba. Dibaca aja. Bi masjin. Aywa. Aywa. Tamma u'riba. Nah. Itu adalah poin yang ke-77 tentang ini. Jumlatun di sini, ya. Jumlatun di sini ini adalah al-wawu harfu adfin. Wawu di sini. Wawu di sini awal itu adalah harf atof. Harf untuk nyambung. Wa jumlatun, jumlatun di sini adalah mubtadaun. Mubtada. Khabaruhu mahdhuf. Khabarnya dihapus. Apa maksudnya takdirnya? Wa minhu jumlatun. Kenapa? Jumlatun. Ya. Wa minhu jumlatun. Wa minhu maksudnya di sini wal maqsud annal minal a'lami. Minhunya itu adalah minal a'lami. Wa minal a'lami ma yakunu jumlatan. Ya. Paham maksudnya? Nah. Maksud yang dimaksud di sini adalah minal a'lam, dari a'lam di sini ma yakunu jumlatan, ini adalah jumlah. Jadi wa jumlatun di situ adalah wa minhu jumlatun. Ya Pak Hadi. Wa minhu jumlatun, darinya itu adalah jumlah. Nah. Ini kalimat. Nah. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, insyaallah binillah. Nah, sudah terhuyung-huyung. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah jazal menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i dan dimudahkan waktu kita dengan waktu yang manfaat, dijauhkan kita dari kelalaian, kegoflahan, dan semoga Allah Azza menjadikan ini sebagai sebab kita itu diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.